Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Sampai di mana kita? Di 156. Di mana? Baik. Misal ustani. Baik. Qala al-muhallibu hafizahullah wa amal misal ustalis. Adapun permisalan contoh yang ketiga. Baik. Dari pembahasan kita. Qad yasiful alimu hadithan bisiha wa la yuridu bihi annahu mimma yuhtajju bihi. Terkadang seorang alim menyifati satu hadis dengan kesahihan, tapi dia tidak menginginkan bahwa hadis itu betul-betul sahih, hanya sekedar membandingkannya dengan sesuatu yang lebih lemah. Sama-sama lemah. Tapi untuk membedakannya dengan yang lebih lemah, maka dia mengatakan ini lebih sahih dari ini. Bukan berarti sahih. Barakallahu fikum. Contoh yang ketiga. Fama rawahu Abu Salth Al-Harawi Abdul Salam ibn Salih. Qala hadathana Abu Muawiyah an al-A'mash an Mujahid an Ibn Abbas marfu'a ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Madinatul Ilm, saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Qala Abu Qasim ibn Abdul Rahman al-Ambari, sa'altu Yahya ibn Ma'in an hadzal hadits faqala huwa sahih. Berkata Abu Qasim bin Abdurrahman Al-Ambari, aku bertanya kepada Yahya ibn Ma'in tentang hadis ini, ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Faqala huwa sahih. Yahya ibn Ma'in mengatakan hadis ini sahih. Qultu Abu Salt Al-Harawi dha'ifun jidda, kadzabun muttaham. Aku bertanya balik, Abu Salt, rawi yang ada dalam sanad ini, Abu Salt Al-Harawi dhaifun jidda, orangnya sangat lemah, kadzab, dianggap pendusta, muttaham, dia dituduh sebagai pemalsu hadis. Baik, wal haditsu hukima bi wad'ihi atau hakama bi wad'ihi jama'atun minhum Ibnu Ma'in. Baik. Aku katakan, ini penulis maksudnya, Abu Salt Al-Harawi yang ada dalam sanad ini, orangnya sangat lemah, kadzab, muttaham. Dan hadis ini pun telah dihakimi atau dihukumi oleh para ulama, sekelompok dari kalangan ulama, bahwa hadis ini maudhu'. Di antaranya Ibnu Ma'in sendiri yang mengatakan huwa sahih. Baik. Walihada ta'aqqab al-khatibu hadha al-qawla bit-tashihi fi tarikh Baghdad. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengomentari pensahihan hadis ini dalam kitabnya Tarikh Baghdad dengan ucapan beliau, arada bihadha annahu sahih min hadithi Abi Muawiyah wa laysa bi batil idh qad rawahu ghairu wahidin anhu. Yang dimaksud oleh Yahya bin Ma'in bahwa hadis ini sahih, arada bihadha annahu sahihun min hadithi Abi Muawiyah. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih dari Abi Muawiyah. Bukan hadisnya yang sahih. Tapi hadis ini sahih dari Abi Muawiyah. Walaysa bi batil idh qad rawahu ghairu wahidin anhu. Karena bukan cuma satu orang yang meriwayatkannya dari Abi Muawiyah. Baik. Coba perhatikan sanadnya kembali di awal pertama. Rawahu Abu Salt Al-Harawi. Barakallahu fikum. Dan orang inilah yang dikatakan lemah, kadzab, muttaham. Siapa gurunya yang dia ambil hadis ini daripadanya? Siapa? Abu Muawiyah. Paham barakallahu'alaikum. Ternyata bukan cuma Abu Salt yang meriwayatkannya dari Abu Muawiyah. Banyak hadis yang lain. Oleh karena itu Ibnu Ma'in mengatakan sahih dari Ibnu Ma'in. Barakallahu'alaikum. Bisa dipahami ini insyaAllah. Sahih dari Ibnu Ma'in. Artinya ada rawi lain yang meriwayatkannya dari Abu Muawiyah, bukan cuma Abu Salta yang sudah digelari sebagai kadzab, dhaifun, muttaham. Baik. Arara bi hadha annahu sahihu min hadits Abi Muawiyah wa laysa bi ba'dhi id qad rawahu ghairu wahidin anhu. Karena sudah diriwayatkan hadis ini oleh sekian orang dari Abu Muawiyah, bukan Abu Salta yang meriwayatkannya, sementara Abu Salt ini memang kadzab. Fahuwa bihadha atlaqa hadzal wasf bimana annahu mahfudhun min wajhi kadza li'anna al-matna sahih. Fahuwa bihadha atlaqa hadzal wasf. Dan dengan ini Ibnu Ma'in mengitlakkan kata-kata sahih dengan sifat ini, di mana annahu mahfudun min wajhi kada, yakni mahfud hadis ini, hadis sahih dari sanad yang lain, barakallahu fikum, tidak melalui Abu Salt Al-Harawi ini. Karena Abu Salt Al-Harawi ini lemah, kadzab, muttaham, ada rawi yang lain, barakallahu fikum, yang hadisnya sahih. Karena hadzal matn sahih, karena matan ini sendiri dengan sanad yang lain ini sahih. Walidha faqad rawa Ibnu Abi Hatim fi Al-Jarh wa Ta'dil. Oleh karena itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil bi sanadin sahih an Ibnu Ma'in annahu qala haditsun laysa lahu aslun. Fa huwa bihadha atlaqa hadha al-wasf bi ma'na annahu mahfudun min wajhi kadha. La anna al-matna sahih afwan ana salah taib. Bukan karena matannya sahih, barakallahu fikum. Baik, cuma berbicara tentang masalah sanad. Atlaqa hadzal wasf bi annahu mahfudun min wajhi kadza, la annal matna sahih, bukan karena matannya sahih. Walidha faqad rawa Ibnu Abi Hatim fi Al-Jarh wa Ta'dil, oleh karena itu hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Jarh wa Ta'dil bi sanadin sahih. An Ibn Ma'in, dari Yahya Ibn Ma'in sendiri mengatakan haditsun laysa lahu aslun, hadis ini tidak ada asalnya, tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala kama fi su'alati Ibnu Al-Junayd lahu, demikian juga sebagaimana dalam kitab su'alat, pertanyaan-pertanyaan Ibnu Al-Junayd kepada Ibn Ma'in. Hadza haditsun kadzib laysa lahu aslun, ini hadis dusta yang tidak ada asalnya. Walladhi nakhlusu ilaihi, dan yang menjadi kesimpulan kita dari pembahasan contoh 1, 2 dan 3 ini, annahu labudda li talibil ilmi min i'tibari wasbi at-tashih idza atlaqa bin nisbati ila man takallama fi nafs al-hadithi bit-ta'an. Baik. Bahwa harus bagi para penuntut ilmu min i'tibari wasbit tashih untuk mengkaji kembali penyifatan seorang ulama bahwa hadis ini sahih idza atlaqa bin nisbati ila man tukullima fi nafsil hadithi bit-ta'an. Bin nisbati ila, kalau ditengok, kalau ada seorang imam mengatakan hadis ini sahih padahal ma'ruf hadis itu lemah. Ma'ruf hadis itu lemah, tapi ketika ada orang mengatakan dari kalangan ulama hadis itu sahih, berarti ada makna yang lain, bukan matannya yang sahih dengan sanadnya sekaligus. Tapi ada perkara yang lain yang menjadikan mereka mengatakan hadis itu sahih. Barakallahu, seperti tadi ini Ibnu Ma'in mengatakan sahih dari si fulan. Barakallahu fikum, dengan riwayat yang lain tanpa membicarakan tentang masalah matan. Baik. Kalau matanya memang la aslalahu, berarti ada seorang, ada lagi yang bermasalah di atasnya, siapa? Abu Muawiyah. Idza atlaqa bin nisbati ila man tukullima fi nafsil hadithi bi ta'an wa ma'rifatu ahli hadha tayyib wa ma'rifatu hal hadha min qabil al ikhtilafi bain al ulama bi at-tasrih wa at-ta'dhib am anna wasf at-tasrih urida bihi syai'un akhar ghairu istilah tayyib. Dan hendaknya seorang talibul ilm mengetahui apakah pembahasan ini min qabil al ikhtilafi bain al ulama fi at-tasrih wa at-ta'dhib, apakah pembahasan ini termasuk pembahasan yang para ulama sendiri berselisih tentang hadis ini lemah atau tidak. Barakallahu fikum. Tergantung dari rawinya. Am anna wasfat tashih urida bihi syai'un akhar, seperti pembahasan kita ini sesungguhnya. Ucapan ulama bahwa hadis ini sahih tapi bukan sahih yang ma'ruf. Paham barakallahu fikum. Yang terkumpul padanya syurutus sihah, syarat-syarat untuk dikatakan hadis itu sahih. Ini dikatakan urida bihi syai'un akhar ghairul istilah. Adapun sahih dengan istilah yang ma'ruf, maka harus terkumpul padanya syarat-syarat untuk dikatakan hadis itu sahih. Barakallahu fikum. Jadi pembahasan dari beberapa hari sebelumnya ini, atau beberapa pekan yang lalu, kesimpulannya bahwa wasful alim haditsan bi siha wa la yuridu bihi annahu mimma yuhtajju bihi. Itu masalah yang kedua. Jadi tidak semua barakallahu fikum kata-kata ulama bahwa hadis itu sahih, bahwa itu bimakna sahihun secara istilah ahlul hadis, yakni semua syarat-syarat sahihnya satu hadis terkumpul padanya. Tapi mereka menginginkan lain. Barakallahu fikum, sebagaimana telah dicontohkan dengan beberapa contoh. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik.